Pertanyaan pertama, apakah kolam wudhu yang panjang dengan beberapa sekat pemisah dan di tengahnya dibuatkan lubang kecil dianggap dua kula? Jadi ada kolam wudhu panjang, harusnya itu lebih daripada dua kula, tetapi disekat-disekat. Biasanya di musola itu disekat-disekat. Apakah dia itu dianggap dua kula yang terpotong? Tapi di tengah-tengahnya itu dikasih lubang, sehingga tetap tersambung. Jadi walaupun kosong, kita hidupkan satu koran tengah-tengah, lama-kelamaan semua bak terisi. Itu bagaimana? Nah, caranya untuk mengetahui dia itu terhubung atau tidak, yaitu jika lubang yang sekat yang di sebelah kiri digoyangkan sekuat mungkin, maka gelombangnya sampai ke ujung bak itu tetap gelombang semuanya, tetap gerak semuanya, maka kita anggap satu bak semuanya itu satu air. Tapi jika kita gerakkan sini, tengah aja enggak gerak, apalagi yang sebelah kanan, nah maka kita anggap sini sendiri, di sini sendiri, di sini juga sendiri. Jadi kalau kita anggap itu satu bak, maka jika sebelah kiri kita goyang sekuat mungkin dan gelombangnya sampai mengarah ke sebelah kanan, maka kita anggap tengah dan kanan itu satunya. Itu semuanya satu bak semuanya. Nah, itu cara mengetahui.